Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lihatinnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim al-'azizil hakim. Ani Nabi alaihi salatu wassalam, sangkan Nabi alaihi salatu wassalam, ana sedene kanjeng Nabi, kula ngendika sapa kanjeng Nabi. Lama khalaqa ta'ala ni indati aki sabu Allah ta'ala, Allah ta'ala Adam Adam alaihi salam wa diriyata ing tedak turuni Adam qalat mongko matur sabu malaikat para malaikat ya Rabbi duh pangeran khalaq tahum dati aki datusake panjenengan hum ing Adam lan diriyati ya kuluna halai podo mangan kabeh wa syarabuna lan podo ngombe sabu dae kabeh panggungan podo kawin sapa dhewe kabeh wer kabunalan podo numpak sapa dhewe kabeh albasunan podo ngagem sapa dhewe kabeh siapa ing pakaian namunalan sami tilem sapa dhewe kabeh asrahuna lan sami awe sarohae nah jungkatan sapa dhewe kabeh ulang patengalan mboten ndadosake panjenengan tana dateng kula sedaya sekane suwi-suwi pindhal kasang ngono markur wajah mongko mungkin datusake tuan lahum datang Adam lan turunane adunya yang dunya lana datang kelas daya al akhirat lana lan datang kelas daya al akhirat yang akhirat atau lana apa ya bener nih diperlimatakan secara sanipun kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi ngendika akan nalikane Gusti Allah ta'ala ndadekake nitahake Nabi Adam alaihi salam lan tedak turunin para malaikat matur duh sesembahan duh Gusti duh Allah panjenengan sampun dadosaken Nabi Adam lan putra wayahipun sami nedhi ngunjuk nikah numpak berpakaian tilem jungkatan lan panjenengan mboten dadosaken saya niku kangge kula sedaya para malaikat. Kula aturi panjenengan dadosaken kagem anak putunipun Nabi Adam niku donya lan kangge kula sedaya niku akhirat. Allah ngendika sapa Allah taala la ajnalu ora ndadekake ingsun man ing wong kalang tukang ndadekake ingsun hu ing man ya diklan kekuasaan ingsun panafahtulan ndamu ingsun fi indalaman min ruhi sanging ruh ingsun iku kaman kaya wang kholok tuhu kang dadekake ingsun hu ing makhluk taman bikun kelawan bikun fayakun kelawan kun fayakun ae kaman tegese kaya kaya wong atau kaya makhluk kholok tuhu kang dadekake ingsun hu ing man bimuncar radil amri klan muhung dawu wawa tae man atau makhluk iku al-malaku malaikat yakni ngersake sapa Allah la istawi ora padha sapa al-basyaru manungsa wal malaku lan malaikat bil karomati ing dalam karomai al kurbati lan parake bal karomatul basari balik utai karomai atau kemuliaan manungsa iku asar luweh akeh wa menjadatu utai derajatai manungsa iku ala luweh luhur dawe Allah ingsun iku ora ndadekake sijining makhluk nganggo tangan ingsun lan ingsun niupake utawa ndamukake ning makhluk mau sekaruh ingsun iku ora padha karo makhluk sing ingsun dadekake kanthi kun fayakun kese maksude apa sing ingsun Allah titahke iku makhluk sing meligi utawa apa jenenge semata-mata nganggo dawuh iku yaiku malaikat iku ora padha tegese ingsun Allah musnitahake makhluk kanthi meligine per dawuh yaiku malaikat maksude ora padha antarané menungsa lan malaikat iku nggon babakan kamulyan lan nggon babakan kecerakan. Nanging kamulyane menungsa iku luwih akeh lan kedudukane ya luwih dhuwur. Dadi malaikat iki kan ditah Gusti Allah kanthi dawuh kun fayakun, kun ana fayakun monggo dadi ana kun ngono ya. Nek menungsa iku Nabi Adam ditahke kanthi astane Gusti Allah lan roh ruhanine iku didamu karo Gusti Allah. Ning aja tok bayangke tangane Gusti Allah kaya tangane makhluk ki ora. Jur carane ndamu Gusti Allah kuwi ya ora padha nek awake dhewe ndamu. Ora iso dibayangke. Iso ngerti awake dhewe nek mlebu swarga terus derajat dhuwur kuwi iso ngerti kahanane iki piye ngono, insyaallah ngerti ngono. Sing jenenge tangane Gusti Allah iki piye ngono iki. Lah iki hanya bagi penghuni surga yang kelas elit tapi iso ngerti nek ra mlebu swarga iki nek ra elit ya ora iso ngerti. Nur ana sing nafsiri tangane Gusti Allah maksudnya kekuasaane Gusti Allah itu ulama khalaq atau ulama sing gari-gari nafsiri ngono ben wong iki gampang paham. Nek ulama salaf iki orang ngono kuwi. Jadi tangane Gusti Allah, tangane Gusti Allah. Ning aja tok padake karo tangane makhluk wis ngono kuwi wae. Nah, saka ngendikane Kanjeng Nabi iki nuduhke nek menungso iku luweh mulya lan kedudukan lan luweh cerak Gusti Allah tinimbang malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Yo kalu didawuhake. Nggih niku wae sing maksude luweh mulya, luweh kepak, luweh cerak, luweh keparek, luweh tinggi kedudukane iki nek manungsa sing sak mestine dadi manungsa, ana ta. Ning okake manungsa iki kan anu milih tiru-tiru kewan, ana ta. Kayane manungsa sing aku iki sak elek-eleke makhluk rosetan wae engko dinggo ancek-ancek ning neraka ngene lho, ming dinggo keset karo setan. Bismillahirrahmanirrahim. Njur saelek-elek malaikat iki kabeh iki tunduk taat nang ngersane Allah. Yukalu didawuhake tarkibul akhlaqi utahe kesusune cakrawala. Wal burujilan bera-bera burut. Menika wong dalan ning ngateke. Iku mislu tarkibil insani kaya kesungsune menungso. Fakama annal aflaka mongko kaya kastune pira-pira cakrawala iku sab ngaton pitu. Kadalika iku kaya mengkonono pitu al-a'da utai enggauta-enggauta. Ana sing ngendikake sejeneng ulama kesusune atau susunane cakrawala lan buruj. Ya pamen semesta no. Iku padha karo susunane menungsa. Nah kene nerangke. Cakrawala iku kan pitu sejumlah. Karena bumi itu tujuh, karena langit itu tujuh, nah, yang dimaksud bumi itu yang di sing diidak ana to. Jenenge ardun ana to. Nek dhewe manggon ning bulan ya berarti ardunnya iku bulan kuwi. Nek dhewe mungkin ning planet apa ya kuwi ardunnya itu tuh. Itu kan juga tujuh dimensi. Langit itu juga tujuh dimensi. Lah kuwi enggak utane menungsa iki ya ana pitu. Falfalaku mongko te cakrawala iku mun qasamun dibagi ilasna ngasara marang rolas apane burujan dalane. Njur cakrawala iku dalane iki ana rolas. Saka Isra Mi'raj ana itu. Tanggane iki ana rolas. Perpindahan untuk menuju pindah dimensi iki ana rolas. Maka dari kalangan falang fil jasad ing dalam jasad isnang asaro utawi rolas apa nih sakban bolongane ngainani ya suci moto loro wa udna ini lan kuping loro wa munkharani lan bolongan irong loro wa sabilani lan dalan loro kubul dubur wa satyani lan pendel loro wa faman lan cangkem wa surratan lan wudel. Bolongane menungsa iki ya ana 7 ana 12 yaiku mripat loro kuping loro abri papira ya papat bolongan irung loro 6 kubul dubur 8 kali pentel loro 10 njur cangkem njur udel ya bolong kabeh ya udel margi bolong lagi aku tuh nih bolong itu rolas. Mungkin dengan Imam Ghazali ini nek wong mati itu merasakan secara umum loh ini kalau belum ada perlakuan khusus loh itu wong mati itu merasakan bahwa semesta itu hancur lebur loh. Itu karena mikrokosmos itu tadi. Nek biyen pas belajar apa yoga kan biyen diajari nutupi kuping, nutupi mata, njur ngrungokke swara jero alat organ-organ tubuh. Itu persis seperti kalau kita di tempat di malam hari, di tempat sunyi, krungu kodhok, krungu macam-macam ning jero ternyata ana ngono to. Lah kuwi ya mbuh kuwi apakah kuwi sugesti apa-apa tapi nek cara anu kaya biksu-biksu membuktikan mikrokosmos iki ngono kuwi. Jadi metode yang paling anu nanti merem terus nutupi kuping sak kenceng-kencenge ngono. Meneng wae ngono iki ngrungokke swara sing saka jero ngono iki ya ana jangkrik ana macam-macam ya. Ya mbuh sugesti apa. Sitnaton utai nenam minal buruj sing pira buruj iku junubiyaton bangsa junub. Apa iki? Apa iki? Nggih kok tengen. Tengen sih. Wasitatun lan kang 6 iku samaliatun bangsa kima. Pengantarke kana sitatu subukin utawi 6 pira-pira bolongan min jati limna sang arah tengen, wasitatun 6 min jati lisra sang arah jasad kang kiwa. Buruj utawa dalan-dalan perpindahan dimensi kuwi iku sing 6 neng tengen, sing 6 neng kiwa. Nah, kiwa tengen dhewe itu kan sendiri harus dirumuskan kembali toh. Kiwa yang menurut kita atau tengen menurut kita itu kan memang anu wae definisi yang paling atau batasan atau kaidah yang paling paling rendah, paling sederhana. Lah semono bolongan-bolongan menungso iku ana sing tengen, ana sing kiwa menurut sesuai karo awak. Bolongan irung kiwa, bolongan irung tengen. Nek cangkem iki ya, cangkem karo apa mong? Sing kene ya. Udel iki tengah sih ya. Cangkeme enak merat. Nah, filal keren dalam cakrawala, sap ngatur anjumen utawa 6 pira-pira lintang. Ning kon cakrawala iki ana 6 lintang, afil jati nang dalam jasad. Sap ngun utawi 7 kawiyon kang wa samingaton wa nadiraton wa samaton wa daikaton wa lamisaton wa ngakilaton wa natikaton. Enggak utau ki ana 6 anggota badan sing penting ana sing kuat yaiku sing nggo ngrungokke nggo weruh nggo ngambu mambu kandang badane ngene tak ndek ambu ndek pengambu ya. Melan de pengambu yo entot yo ra mambu. Nyak wangi yo ra. Pengicep ya, iku ilat. Asen kecut legi. Pahit. Lan pendemek atau peraba iku apa? Kulit ya, tangan ya. Nah, ngakilaton pengangen-angen atau akal lan pengucap. Waharokatuka mongkote oleh obah bairo iku misluka harokatil kawakibi ngupamani obahe pira-pira lintang. Obahmu iku kaya dene obahe lintang-lintang kuwi. Awila datuka utahe babaraniro iku misluka tulungin kawakibi padane metune pira-pira lintang. Lehmu bayen, lehmu melahirkan kaya njedule lintang. Pamautuka utai matiro iku mislu huru bil kawakibi padane surupe pira-pira lintang. Lehmu mati iku kaya dene surupe atau angslupe atau tenggelame lintang-lintang. Ini salah satu pokoknya jenis, salah satu usul dari salah satu apa ke jenenge hasil pemikiran yang ulama yang menekuin wahadal ini baru tak iki ngalap ibarat fil ngalam iku fil ngalam dan ngalam al ngalawi kang bongso ndukur bongso tinggi wa ama fil ngalami anak muntah yang ibarat yang dalam mengalam asafili kang bongso ngisor fajah satuka iku fajah satuka mojah satira iku kal arti kaya bumi sing ngluki marak sing bangsa ngalam-ngalam dhuwur nang ngalam-ngalam isor iki awakmu iki kaya dene bumi wangi do muka utawi balungira iku kal jibali kaya gunung balungmu iki kaya gunung fungsi gunung itu kan seperti anu to seperti tulang anu wamukhuka utawi utekira iku kal mangadini kaya apa ya betul ya kaya pira-pira sumberan maku kaya apa? Nah ini apa? Utak ya? Ya wanguru kuka utai pira-pira ototiro kalau jauh kalau jadwali kaya kali-kali otot ini maksudnya ini dudu otot bahasa Indonesia lho anu ini lho apa ini jenis urat nadi nek otot menurut bahasa Indonesia ini maksudnya daging kan lho ototnya menurut bahasa Indonesia kan daging kayak pelajaran biologi lho aku bilang maksudnya di SMP otot-otot ini bayanganku ini urat nadi ini jebulannya ini daging bahasa suwe banget lagi dong otot lengan otot urat nadi jebulan tak pikiranku iki urat nadi lah sing dimaksud iki nguruk iki urat nadi kaya kali-kali malam huka tawi daging ira iku katurabi kaya lebu asaru kate rambut ira kan nabatati kaya pira-pira kan nabatati kaya pira-pira apa ya tetukulan secukulan dagingmu iki kaya pasir kaya lebu rambutmu iki kaya tetukulan. Wajuka tae rai-rai kal masriki kaya masrik. Wadharuka tae gegerira kal mahribi kaya mahrib. Ngar wajahmu iki kaya masrik. Njur gegermu iki kaya mahrib kaya kulon. Wayaminu kae tangan utahe tangan iki ra. Iku kal junubi kaya apa ya? Lur ya apa? Kaya lar, kasimal kaya kasimal kaya kidul. Sing tengen iki kaya lar. Sing kiwa kaya kidul. Ana pasuka karihi. Ambekanmu iki kaya angin, pancen nganggo angin. Wakalamka karok di omonganmu iki kaya bledek. Jadi ngonek ke wong rame ke bledak-bledak maksudnya ragukan omong ragukan bledak wadah kuka kalbar ke guyumu kaya tatet klap-klap ini randi untuk ya kaya gua ya flewek ini nah sing wong negro ya saya ireng ya saya kaya tatet nak guyu ya oh putih aja untuknya kuning tadi putih ya nak ireng ya Jadi wong negro ora kok untune luwih putih ki ora ya orang masalah iki. Kan efek anu to kulit to. Wah buka utane ngisiro iki kalmatori kaya udian, nangis kaya udian. Wah kada buka kasahabi kaya mendung. Lah mujangga lah menesui kaya mendung. Ana muka kalmauti turumu kaya mati. Wasahruka kalhayati. Lehmu mulai kaya urip. Wasabah buka nomiro ika sofi kaya mangsa apa ketiga. Wasuyul khatuka utai tuwairo ika kasitai kaya mangsa rendeng. Walek ya. Bener. Nomu kaya mangsa ketiga. Lan tuamu kaya mangsa rendeng. Nah iki mestine pengalamane sing ngendikake ngene iki. Nek ngetke ketiga iki nek mirsane ketiga iki kaya wong nom iki kan anu ta iki. Apa jenenge perasaan itu. Fata baraka Allah ahsanul khaliqin. Fata baraka mongko barokah sapa Allah Allah ahsanul khaliqina kang luwih baguse wong kang ndadekake. Fata baraka Allah ahsanul khaliqin. Moho barokai Gusti Allah kang ya iku dat sing sak api-api pencipta. Wajang alalan dati aki sopa Allah fil kafi in dalam epe-epe khomsata wasalasina ing lima lan telung puluh lima apane ngatman balungnya beri jilin dalam sikil kadalika kaya mono matkur. Gusti Allah dati aki ning epe-epe iku 35 balung lan ing sikil iku 35 balung. Hubungane apa iki? Apa iki? Pantan. Kada sing dhuwur mah. Dadi ini kan salah satu hasil tafakur. Ya kita boleh tidak setuju dengan hal seperti itu. Wong iki dudu Quran, dudu hadis, tapi nek cocok ya dienggo, nek ora cocok ya dihargai ya. Lho. Makanya di sini tidak dikatakan sebagai hal yang harus dipertanyakan, tidak yukalu ya. Yukalu ini satu pendapat boleh dipakai boleh tidak. Mabni majhul nek sing ngerti nahwu sarah nek sing nganggo mabni majhul iki biasanya itu bebas nalo. Atau sifatnya pertanyaan, sifatnya ini sesuatu yang spekulatif nalo. Ini sing mabni maklum ini biasanya sesuatu yang secara umum, sesuatu yang pasti. Kola, kola Allah, kola Rasulullah. Nalo. Ini sesuatu yang jelas. Nek kila, biasanya ini pertanyaan ya satu hal yang boleh dipertimbangkan. Ya rab itu karo dhamir ana karo nahnu kan sebenarnya nek ana iki aku, nek nahnu utawa na kan kami gitu. Tapi kami itu sendiri bisa menjadi artinya bisa menjadi aku. Nah, nek terjemahan Quran kayak kan nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan az-zikra Al-Qur'an. Itu nek nggon terjemahan kan nganggo kami nahnu. Padahal nek cara nggon tafsirin nahnu ki nang kene ae anan, ingsun Allah. Tapi juga ada yang berpendapat nek secara umum kan nek menurut Balaghah itu kan nek menggunakan Allah menggunakan kata nahnu atau orang Arab itu menggunakan kata nahnu. Itu untuk mengagungkan si pembicara. Nek cara basa Jawa ya ingsun, ngene to. Nahnu ki ingsun. Nek ana ki ya mung kula utawa aku, ngene to. Tapi ana sing nafsiri nek Gusti Allah menggunakan kata ganti nahnu itu ternyata nek digatekke iki sing artine ingsun Allah ki maksude melibatkan banyak melibatkan yang lainnya. Nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan adzikra iki maksude Gusti Allah sing maringi wahyu, jur Gusti Allah nugaske malaikat Jibril kon nurunke wahyu, ngono to. Jur Kanjeng Nabi sing nampa wahyu. Allah, malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, ya kuwi terus Allah menggunakan kata ganti nahnu. Nahnu narzukuk, kami memang kamilah yang memberimu rezeki. Nah, Gusti Allah paling rezeki. Pembagian rezeki ini diserahkan malaikat. Ada kalanya Allah juga menciptakan sebab menggerakkan sing diberi rezeki mau, makhluk mau, lewat nyambut gawe lan sak pitulute. Jadi rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.